kau katakan aku si raja tega, karena telah kutemukan orang pengganti diri. Menangislah, jangan kau berhenti. Katakan maaf dan sadar telinga ini.